105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat ya. Seperti biasa di malam Jumat ini kita ketemu lagi di JNE Nightmare Side barengan saya Dimasta dan saya Jeffrey. Selama 2 jam ke depan ya sampai nanti tengah malam ya. Kita akan mendengarkan cerita-cerita kisah nyata, pengalaman-pengalaman insan muda yang bertemu dengan makhluk halus atau hantu. Wah, apapun bahasanya itu yang pasti cerita-cerita seram kisah nyata dari insan muda ini akan kamu dengarkan malam hari ini. Kita sapa juga yang sudah hadir di room 159 Ajaf ya. Ini banyak nih Kang. Alhamdulillah ya. Cuaca cerah, terus saya lihat ada beberapa yang sudah menempati posisinya masing-masing Kang. Betul, betul. Biasanya betul. Ada di pojok-pojokan dunia. Nah, cuman hati-hati aja. Hati-hati ya. Okay. Karena di pojok-pojokan itu suka ada yang ikutan biasanya. Ikutan nimbrung. Nimbrung. Okay. Seperti yang kejadian sebelum-sebelumnya kan. Iya. Tiba-tiba bau sesuatu atau tiba-tiba ada yang nongol di dekat tiang seperti itu. Okay. Dan nanti kita akan ada interaksi ya di cut selanjutnya setelah cerita kedua. Nanti kita akan mampir ke depan dan berbagi mungkin sharing pengalaman-pengalaman buat insan muda yang lagi dengerin langsung di room 159. Nanti insan muda jangan langsung pulang ya, karena nanti di sesi kedua ada interaksi seperti itu. Jadi sayang banget kalau misalnya dilewatkan, karena interaksi ini bakal membahas seputar spiritual, seputar perhantuan dan bisa sharing-sharing juga. Betul. Jadi buat insan muda yang hadir di sini, seperti itu sudah ada yang komen ada. Kang Dasir sudah komen, sudah hadir Min di lokasi katanya. Nah, siapa tahu yang di room 159 punya pengalaman atau yang pengen sharing ya pengalamannya, bisa disiapkan nanti di segmen selanjutnya. Kita akan ketemu langsung di depan sana. Kita sapa juga insan muda yang sudah setia mendengarkan JNE Nightmare Set di rumah, di kosan, atau mungkin di perjalanan gitu ya. Selamat malam, selamat mendengarkan. Selamat malam semuanya. Iya, mungkin ada yang dengerin kan di streaming ya. Semoga lancar streamingnya di luar kota juga, karena pendengar Nightmare saat ini ternyata tidak hanya di Bandung dan sekitarnya, bahkan di luar-luar kota ini pada dengerin juga. Wah, luar kamu biasa. Keren banget. Terima kasih banyak sama dia sudah selalu setia ya dengerin JNE. Pastinya terima kasih buat JNE karena sudah selalu menemani kita malam hari ini. Jadi untuk kirim cerita seram, pengalaman-pengalaman seram di Nightmare Side pastinya. Kalau kirim paket dan barang itu ke JNE dong. Ini sudah pasti itu. Sudah pasti ya. Pelanggan setia kan. Pelanggan setia. Jadi apalagi ada yang bisa di pick up ke rumah juga pengirimannya. Buat kamu yang ada usaha online juga, itu sangat memudahkan sekali dan pasti terpercaya, aman lah gitu ya. Selamat malam Ardan Radio Insan Muda. Ada Tatan Taruna yang kirim-kirim salam buat Asep yang lagi bucin, Tantan di Cijagra, crew host of Smith yang lagi live juga katanya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ada Nadila nih Menjev. Halo Nadila. Aku Nadila dari Basuki. Aku pendengar dari tahun 2018. Kirim salam buat teman-teman aku yang lagi dengerin di Tim Talk katanya. Terima kasih Nadila. Terima kasih Nadila. Nah ini ada Dadang Hermawan. Wih, selamat malam Dadang. Assalamualaikum. Dadang dari Kircon hadir. Sehat selalu buat Kang Dimasa dan Kang Jeff. Amin. Atur nuhun. Amin. Halo Kang. Salam dari saya Andri, lagi streaming radio di Padang. Wah, itu kan dari Padang nih ya. Sumatera. Terima kasih banyak ya. Ini ada Deni Kiar Condong. Okay, Ardan okay. Sukses selalu. Salam buat tim pengamanan Baltos. Awul, selamat malam Awul. Nightmare Side malam hari ini dengerin bareng teman juga. Jadi beneran gak sendirian kok, siap katanya. Assalamualaikum, salam dari Jakarta. Maaf gak bisa hadir di Radio Ardan karena udah pindah kerjaan. Gak di Bandung lagi Kang. Oke, gak apa-apa, yang penting tetap dengerin terus Ardan dimanapun Anda berada. Ati hadir katanya, terima kasih. Hadir, Ati. Selamat malam, ada Septi dari Cicadas. Halo Septi. Lagi nugas nih sambil dengerin Nightmare Side katanya. Siap, semangat nugasnya ya. Jadi nugasnya gak ngantuk, Kang. Iya. Jadi kalau misalnya dengerin Nightmare itu kan adrenalin terpacu, adrenalin otomatis gak ngantuk. Gak ngantuk. Nah itu. Wah, aku bisa ketemu Kang Dimas dan Kang Jeff. Bapak Salim katanya. Wah, Pak Salim. Pak Salim. Salam buat penghuni Ardan Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini ada Asben Jamaluddin. SHMH. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jeffrey, Mas Dimas. Selamat barusan malam. Di waktu salat sunnah di musola rumah, pas sedang melaksanakan sholat, kepala saya serasa ada yang kepal atau megang. Rasanya seperti pakai peci. Serasa pakai sesuatu, itu sugesti atau ada sesuatu. Oke, begitu nanti bisa kita bahas nih nanti mungkin. Oke. Ada Fatan di Bali Endah. Sehat selalu buat semua yang lagi dengerin Ardan Nightmare Side. Ya, barengan sama Jenny. Terima kasih Fatan. Nuhun bisa ya. Derry juga lagi dengerin Ardan. Thank you Derry. Thank you Derry. Assalamualaikum, selamat malam Kak Dimas dan Kang Jeff. Saya Sultan Hardiansyah yang selalu setia dengarkan Ardan Radio. Semoga Kak Dimas dan Kang Jeff sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Salam dari Tangerang. Wah, salam kembali. Salam Tangerang ya. Tony hadir selalu Kak, penggemar saya dari Tony. Dulu. Saya selalu buat Kak Dimas, Kang Jeff. Sukses terus Ardan. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Ade Mulyana. Assalamualaikum Kang Dimas dan Kang Jeffrey. Saya Ade, pendengar setia sampai sekarang. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Amin. Ada selamat malam Ardan Sigit di Cilacap. Salam buat Abdul Aziz yang lagi dengerin di Bandung katanya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali ya. Dan wah, sepertinya kita akan mulai dulu cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side malam hari ini, Kang. Oke, nah cerita pertama nih. Pengalaman seorang driver ojol di daerah Bojong Soang. Ini buat ojol lagi nih. Oke. Kemudian di cerita kedua ada dari, ini via email ya kira-kira. Bercerita tentang mitos kereta kencana di salah satu daerah yang ada di Bandung Kulon. Menarik ya. Ini ada di beberapa daerah yang tidak jauh mungkin ya, dari sekitaran kita. Selamat mendengarkan yang sudah cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Seorang driver ojek online menurutku salah satu pekerjaan yang mulia. 24 jam hadir untuk memenuhi keperluan para konsumen, entah itu mengantarkan berpergian, barang, bahkan makanan. Panas ataupun hujan tak sedikit pun menurunkan semangat untuk melayani para customer. Namaku Indra. Awalnya aku bekerja di sebuah restoran di daerah Bandung Barat. Restoran tempatku bekerja setiap harinya selalu dipenuhi oleh orderan dari para driver ojol. Hingga akhirnya aku pun tertarik untuk bergabung menjadi driver ojol. Setelah ngobrol dengan para driver, aku diarahkan ke salah satu komunitas yang mereka miliki untuk membantu pendaftaran menjadi driver. Ini juga salah satu alasanku untuk bergabung, karena komunitasnya. Selain pekerjaannya melayani konsumen secara online, mereka juga mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap satu sama lainnya. Singkat cerita, akun driver ojolku berhasil terdaftar. Pekerjaan sebagai ojol adalah sebagai sampingan dari pekerjaan utamaku. Aku memutuskan memulai menjalankan pekerjaan sebagai ojol setelah pulang dari pekerjaanku di restoran. Ataupun sebelum aku masuk kerja di restoran, ya, jadi sampingan lah. Hari pun berlalu. Aku mulai menikmati pekerjaanku sebagai ojol ini. Tak mudah rasanya menjadi driver ojol, karena kita selalu dihadapkan dengan berbagai karakter dari para konsumen. Tapi apapun kondisinya, kita sebagai driver harus selalu siap, tersenyum ramah demi pelayanan yang baik. Hari itu aku sangat ingat, Minggu awal Desember 2023, aku baru saja pulang dari restoran sekitar jam 11 malam. Aku lalu menyalakan aplikasi ojolku dan menunggu beberapa saat sampai aku mendapatkan sebuah orderan pertamaku malam itu. Setelah kulihat, ternyata orderan penumpang. Tanpa berlama-lama, aku langsung berangkat menjemput konsumenku itu. Setelah mendapatkan beberapa orderan dan menyelesaikannya, tak terasa aku melihat jam, ternyata sudah jam 3 dini hari. Aku pun bergegas melanjutkan motorku dan pulang ke daerah Ciganitri atau Bojong Soang. Sampai ketika aku sudah memasuki daerah Bojong Soang, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Kulihat ada orderan lagi yang masuk. Wah, ternyata aku lupa matikan aplikasi ojolku. Orderan itu adalah orderan penumpang. Dan ketika aku lihat orderannya, ternyata penumpang tersebut minta dijemput di salah satu tempat pembelanjaan. Ya, kalau jam segini sih sudah tutup. Dan minta diantarkan ke daerah Cikoneng. Aku sempat berpikir beberapa saat. Mengingat aku akan pulang, ini aku ambil atau cancel ya. Mengingat posisiku saat itu sudah dekat dengan jalan rumah. Setelah dipikir-pikir, aku masih bisa pulang motong jalan dari Cikoneng ke Ciganitri. Sudahlah. Aku pun memutuskan mengambil orderan itu. Rezeki jangan ditolak. Sampai di titik penjemputan, aku mencoba mencari siapa penumpangku itu. Sampai kulihat seorang perempuan. Oh, itu sih kayaknya. Kak, yang order ke daerah Cikoneng ya? Ia pun mengangguk. Iya. Perempuan itu sepertinya karyawan di area pembelanjaan ini. Dan baru pulang. Tanpa berlama-lama, aku mempersilahkannya naik dan kami pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Aku melaju perlahan. Sepanjang jalan, penumpangku itu mengajakku ngobrol. Sampai menanyakan tempat tinggalku. Aku bilang kalau rumahku daerah Ciganitri, tidak jauh dari alamat yang dituju. Singkat cerita, aku pun sampai di titik pengantaran. Itu aku langsung pergi berpamitan. Dan bahkan aku dikasih tips lebih, karena ya memang jam-jam segini agak sulit untuk mendapatkan ojol. Baru saja aku akan berangkat, penumpangku itu bilang Sebaiknya pulangnya lewat jalan raya saja. Jangan motong jalan. Karena sudah sepi dan ya takut terjadi apa-apa. Aku pun mengangguk mengiyakan perkataan perempuan itu. Aku langsung jalan pulang. Meskipun tadi dibilang jangan lewat jalan motong, tapi mau bagaimana lagi, itu yang paling dekat. Dan kondisiku pun sudah lelah, ingin cepat sampai ke rumah. Daripada aku harus putar balik karena jalan raya, aku pun memutuskan untuk memotong jalan. Terlihat sudah sepi. Sepanjang jalan itu tidak kulihat ada kendaraan lain. Yang kulihat hanya klaster perumahan saja di kiri kanannya. Dan karena sudah malam juga, tak ada satu orang pun yang terlihat. Entah sedang berjalan, nongkrong, atau berjaga, sama sekali tidak ada. Warung-warung di pinggir jalan pun tidak ada satupun yang buka. Aku benar-benar sendirian melewati jalan itu. Sampai ketika aku melanjutkan motorku dengan kecepatan sedang, tiba-tiba entah dari mana datangnya, kulihat di depanku ada dua ekor angsa berdiam di tengah jalan, menghalangi jalanku. Aku pun berhentikan laju motorku dan melihat angsa itu. Angsanya cukup besar. Dua angsa itu muncul, dan ketika kulihat kiri kanan, tidak ada area pesawahan, dan angsa tersebut putih bersih. Apa mungkin ada yang memeliharanya ya? Waduh amatlah. Sana. Aku coba mengusir angsa-angsa itu, tapi angsa itu malah makin mendekati motorku, menghalangiku untuk maju. Ih, kenapa sih? Sana. Aku memundurkan motorku sedikit demi sedikit, melewati angsa-angsa itu lalu melaju kembali. Kurang lebih 100 meter dari tempatku bertemu angsa-angsa itu, dari kejauhan aku lihat sebuah gulungan seperti gulungan kain atau mungkin spanduk ya, berwarna putih di samping tiang listrik di sebelah kiri jalan. Itu mungkin spanduk yang belum dipasang, masih tergulung. Karena ini momen pemilu, pasti banyak spanduk-spanduk yang akan dipasang di jalanan. Dan ketika semakin dekat dengan tiang listrik, tiba-tiba saja yang kukira itu gulungan spanduk tiba-tiba melompat dan sudah ada di tengah jalan. Astaga. Aku hentikan motorku secara mendadak. Dan kini kulihat di depanku ada kain putih yang melayang. Apa itu? Dan ketika aku perhatikan lebih seksama, Itu sosok pocong. Sosok pocong dengan jelas kulihat mukanya hancur, dan pocong itu menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara terus-menerus. Aku coba pejamkan mata, aku berharap ini hanya halusinasiku saja, tapi ketika aku buka mataku lagi, astaga, sangat jelas sosok itu masih ada dan tepat berada di depan motorku. Dan kini ku dengar suara geraman dari sosok itu. Badanku gemetaran sangat hebat. Aku coba membaca doa sebisa mungkin sambil terus bangkit dan kembali melajukan motorku. Cepat kilat aku gas motorku tanpa melihat lagi ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja motorku terasa sangat berat. Iya, sangat berat. Semakin ku gas motorku, bunyi mesinnya malah semakin terdengar sangat keras. Seakan-akan tidak kuat untuk menambah tenaga. Padahal jalanan tidak menanjak, hanya lurus. Dan ini kenapa? Dan ketika ku tengok dari spion kaca motorku, astaga, sosok pocong itu berdiri di atas jok tepat di belakangku. Bulu kuduku langsung berdiri merinding hebat. Tanpa pedulikan itu, aku pura-pura tidak melihat dan langsung tancap gas kencang mungkin. Sampai akhirnya aku sampai di tempat yang cukup terang dan buru-buru sampai ke rumah. Tiga hari setelah kejadian itu, aku terbaring sakit dan suhu badanku tidak turun. Sampai ketika kondisi badanku sudah membaik, aku mulai lagi untuk bekerja. Di tengah perjalanan, aku sempat berhenti di tempat di mana aku melihat sosok itu dekat yang listrik itu. Di saat bersamaan, ada seorang bapak-bapak yang datang menghampiri dan bertanya pada aku kenapa. Aku bilang aku baru mengalami kejadian beberapa hari yang lalu melihat sosok pocong di situ. Bapak itu hanya bilang, hati-hati jika lewat jalan ini. Kemarin pun sempat ada yang meninggal kecelakaan di sini. Aku pun mengangguk setuju. Padahal aku sudah tidak ngebut, tapi tetap saja ada kejadian-kejadian yang aneh. Memang sudah sebaiknya jika ada satu jalan yang angker dan kita sudah diberitahu oleh orang sekitar, lebih baik dituruti saja, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. rumah. Sampai akhirnya memutuskan kami sekeluarga untuk pindah rumah. Kami menemukan sebuah rumah di sekitaran daerah Bandung Kulon. Meskipun perlu sedikit renovasi, tapi harganya cukup murah. Dan kami pun pindah ke sana. Biasa, aku pun disibukkan dengan kegiatan di kampus. Karena rumahku sekarang bisa dibilang tidak terlalu jauh dari kampus, membuatku bisa santai menghabiskan waktu hingga malam hari. Sekitar jam 10 malam, aku pun baru pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, suasananya terlihat gelap. Mungkin orang tuaku sudah tidur. Jalanan di rumahku malam itu sangat sepi. Sesekali ku dengar suara motor melintas di depan rumah. Masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kuda tepat di depan rumahku. Oh, masih ada delman juga di daerah sini. Sedikit penasaran, aku mengintip dari pagarku. Terlihat seorang laki-laki tua dengan rambut putih beruban dan seekor kuda. Suara sepatu kuda itu terdengar pelan namun sangat jelas. Kakek itu hanya lewat tanpa berkata apa-apa. Aku pun lanjut masuk ke dalam rumahku. Kulihat tuaku sudah tertutup. Mereka sudah tidur. Namun, hah? Aku mendengar suara gaduh di dapur. Aku intip sebentar ke dapur. Siapa ya? Ada kucing atau tikus ya? Saat ku tengok, kulihat seorang perempuan memakai daster sedang membereskan piring dan gelas. Mbak, siapa? Pembantu baru ya? Tanyaku. Mbak itu tersenyum lalu dia mengangguk mengiyakan sambil menatapku sendu. Aku pun lanjut berjalan lalu menuju kamar. Kayaknya ibu belum bilang deh kalau ada pembantu baru. Aku langsung berbaring di atas tempat tidurku. Ini berarti pertama kali aku tidur di kamar baruku. Lumayan nyaman dengan sebuah jendela cukup besar menghadap ke jalan raya. Namun, memang daerah sini nampaknya sangat sepi. Jadi segala apapun bisa terdengar, termasuk suara kuda lagi. Aku beranjak dari tempat tidur dan melihat dari balik badan jendela. Itu kakek yang berambut putih tadi. Masih sama berjalan bersama delmannya. Ngapain ya? Si kakek kok bolak-balik terus? Aku terus perhatikan kakek itu. Sampai dia berhenti tepat di depan pagar rumah. Dia seperti menunggu di depan pintu pagar. Aku pun semakin penasaran. Aku turun ke bawah untuk memastikan. Ketika aku keluar rumah, tidak ada siapa-siapa. Padahal tidak sampai satu menit aku turun dari kamarku ke sini. Aku menengok ke arah jalanan. Terlihat sangat sepi. Hampir tidak mungkin jika kakek itu pergi dan tidak terlihat olehku. Dan jika pun pergi, harusnya kan aku mendengar suara langkah delmannya menjauh. Bulu kuduku mendadak berdiri. Aku segera menutup pagar dan menguncinya kembali. Aku pun kembali ke dalam rumah. Namun, ketika aku berbalik, astaga! Tepat di depanku, sosok kakek yang tadi kulihat kini sudah berada di dalam rumahku. Namun, kini sedang berdiri bersama Mbak, pembantu baruku. Tapi mereka kini terlihat sangat beda sekali. Wajahnya pucat dan aku refleks berteriak karena tiba-tiba saja salah satu tangan mereka terputus dari badannya dan terjatuh ke lantai. Dan tiba-tiba aku dengar suara kuda yang tadi seperti berlarian di depan rumahku. Aku sangat ketakutan. Kakiku lemas. Sosok itu nyata sekali. Sampai mereka mengambil tangan mereka yang ada di lantai itu dan mereka melemparnya ke arahku. Seketika aku mencoba melindungi diri. Dan ketika aku sadar, di sekitarku sudah tidak ada siapa-siapa. Aku lalu masuk ke dalam dan membangunkan kedua orang tuaku. Malam itu pun aku langsung menceritakan apa yang kulihat di rumah baruku. Ayah ibuku tidak bisa menjelaskan banyak. Bahkan sosok mbak wanita paruh baya yang aku anggap pembantuku. Namun ayahku bilang sepertinya rumah ini harus segera selamatan. Dan beberapa hari kemudian keluarga kami pun mengadakan pengajian di sana. Dari beberapa orang, akhirnya aku mendengar bahwa sosok kakek dan kuda delman itu memang kerap terlihat. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana cerita di balik sosok itu. Masih menjadi misteri bagiku sampai sekarang. Thank you. 107,9 FM Ardan Radio. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ya, masih di JNE Nightmare Site barengan di Masta dan saya Jeffrey. Ya, ini sekarang kita sudah di room 159. Selamat malam semuanya, apa kabar? Halo, selamat malam. Sehat-sehat semuanya. Wah, banyak sekali hari ini ya. Coba dari mana aja ini, Kang? Hah? Cimindi masih hadir. Ini dari Kang Kuningan. Wah, luar biasa. Ujung-ujung ini Jalan Jurang. Oh, tetangga ini ya, dekat ya. Akang teteh dari Ranca Ekek. Oh, dari Ranca Ekek di Cimindi. Ah, Majalaya, Ranca Ekek, Cimindi, terus luar biasa. Ah, Cibuluit. Oh, masih cakep. Ah, Cimahi. Oke, okay, teteh Pasir Koja. Wah, ini Kang dari mana, Kang? Muhammad Toha, siap. Pasti hari ini kita siapa tahu ada teman-teman yang mau sharing pengalaman seremnya, atau mungkin mau cerita-cerita tadi pengalaman selama dengerin di sini. Ada mau yang kalau yang mau boleh acungkan tangan ya, yang mau berbagi pengalaman atau sharing cerita seremnya, ada gak? Ada sebelah sini, teteh ya. Atau yang selama tadi mendengarkan ya, ada pengalaman cerita, terus ngerasa sesuatu atau ngerasa ada yang sekelebatan ya, boleh juga ceritain. Mau cerita boleh atau Kang? Oke, okay, siap, kita kesana aja Kang ya. Ayo, ayo. Ayo di sini. Nah, ada di situ aja di situ. Ah, siap. Sok. Silakan nih. Nah, datangin di sini lah. Sok, namanya siapa, A? Namanya Rajiv. Rajim? Iya. Oke, Rajim. Mau iya, sharing pengalaman apa deh, Rajim? Sebenarnya kejadiannya udah lama sih, tahun 2021. 2021. Kejadiannya okay. Pun itu di Bali. Di Bali. Waktu liburan ke Bali. Oke. Okay. Kita kan ada perjalanan malam. Mm-mm. Dari Denpasar menuju Bali Utara ke Amed. Mm-mm. Jam 10 malam, pas itu malam Jumat. Oke. Okay. Kemudian di satu mobil itu rombongan ada 4 cowok sama 1 cewek. Akhirnya kita jalan jam 10 malam dari Denpasar, ngikutin maps. Pas sudah masuk Kabupaten Klungkung, ada Tugu Manggis. Nah, map itu ngarahinnya ke arah kiri. Harusnya kita ke kanan sih, kalau jalanan utamanya gitu kan. Itu malam kan? Malam, jam 10 malam. 10 malam, oke. Okay. Itu pas malam Jumat. Nah, di tengah perjalanan sebelum ke Tugu Manggis itu emang saya berdua dengan teman itu agak bercanda gini. Ini kan malam Jumat, biasanya kan yang nyupir itu orang Bandung juga kan. Biasanya kita itu dengar Nightmare Site gitu kan. Gimana kalau dengerin? Akhirnya kita putar tuh pas di sepanjang perjalanan. Oh, oke. Okay. Nah, pas itu udah di simpang Tugu Manggis itu, mapsnya tuh ngarahin ke kiri. Nah, di kiri itu saya kan posisinya di depan sama teman cewek itu di belakang sejajar sama saya. Ngelihat ke sebelah kiri itu melihat ada ibu-ibu gitu. Ngelihat di mobil kita. Ibu-ibu. Di gerbang yang deket Tugu Manggis itu. Oke. Okay. Akhirnya tapi saya diam, enggak langsung nanya ke teman kan. Terus akhirnya udah gitu jalan si mobil itu ngelewatin kayak satu perkampungan yang ramai banget di situ, anak muda lagi pada ngumpul. Oke. Okay. Kadang kita lewat. Ya dipikir itu emang jalannya karena kan masih rame kan. Terus udah gitu mapnya itu ngarahin terus ke arah atas, ke apa namanya nanjak gitu kan. Nanjak semakin kecil, jalannya semakin sempit, dan sebelah kirinya itu jurang. Sampai akhirnya kita mentok, itu udah gak bisa jalan lagi. Dan kita kebingungan di situ. Okay. Akhirnya semuanya diem, gak ada yang berani ngomong. Dan pas ngelihat ke arah depan tuh lampunya pakai lampu jauh itu kayak ada pura dan ada lampunya. Kita penasaran dong di situ tuh, kirain ada yang bisa minta tolong untuk nanya ini tuh kemana arahnya gitu kan. Akhirnya nggak ada yang berani turun mobil. Temen saya itu yang cewek itu ternyata langsung turun. Ya kita pun nggak biarin dia sendiri turun kan. Akhirnya saya ikut dia terus tanya, mau kemana? Coba kita tanya ke arah yang ada lampunya itu. Terus pas sana ternyata itu gak ada orang dan cuma pura aja. Dari situ akhirnya teman yang nyupir itu memastikan kalau dia bisa putar balik atau parkir di situ, parkir supaya kita bisa balik lagi gitu kan. Mm-hmm. Pas itu udah mepet ke sebelah kiri jurang, tapi ke kanan itu masih ada lahan lah dikit. Mm-hmm. Akhirnya putar balik itu udah nggak ngikutin map lagi, cuma ingat jalan yang tadi aja. Mm-hmm. Balik kan, lagi lah ya. Balik lagi dengan ini ya, kayak kalau tadi pas datang kita belok kiri, berarti kan kebalikannya kita belok kanan gitu kan. Hmm. Ikutin jalan yang tadi. Nah pas lewat rumah-rumah warga itu udah sepi banget, yang tadinya ramai banget di situ, banyak pemuda yang nongkrong, itu langsung hilang sepi. Terus itu kita nyampe lagi Tugu Manggis itu. Nah pas nyampe Tugu Manggis itu sekitar jam setengah dua pagi. Lama juga ya. Iya, ternyata perjalanannya lumayan lama karena kan itu jauh juga pas nyasarnya itu. Pas udah di jalanan utama, ya udah akhirnya tuh ikutin jalan utama itu sampai akhirnya kita di Amed, nyampe di villa, dan villanya pun itu sepi banget. Jadi setelah tadi ngalamin hal yang horor itu, pas nyampe villanya pun kayak masih kebawa gitu kan. Di situ udah nggak ada orang, akhirnya nelpon penjaga villanya, barulah kita masuk vilanya. Pas di vilanya pun, di kamarnya pun, kayak ada yang ngikutin gitu. Maksud dengan kejadian sebelumnya itu, jadi mau tidur pun gelisah, gak bisa. Terus ada temen yang peka itu, sampai dia tuh coba dengerin deh, ini ada suara ini. Tapi kita gak, karena kita gak peka akhirnya. Cuma dia doang. Kalau pas itu udah gitu, dia doang sampai pagi gak tidur. Kalau kita mah karena kecapean tidur. Dia denger suara apa emang tuh? Kayak ada suara yang ngebisikin katanya gitu. Oh. Cuman dia gak jelas bahasanya itu gitu. Ngomong apa pun gak jelas. Ngomong apanya itu gak jelas gitu. Dan ternyata besok paginya pas sudah kejadian itu selesai. Nah teman yang cewek ini cerita, katanya dia sebenarnya lagi isi juga 3 bulan, cuman gak ngomong. Karena kan kalau orang lagi isi itu kan wangi ya diikuti. Iya, gitu kan. Iya. Nah itu kita juga kaget, kenapa gak ngomong dari semalam. Terus akhirnya dia konfirmasi lagi, lu di depan lihat gak ibu-ibu yang di Tugu Manggis? Iya gue lihat, tapi 3 teman yang lainnya gak lihat gitu kan. Jadi cuma saya sama teman saya aja yang di sebelah kiri itu yang lihat gitu. Ada ibu-ibu itu. Ya, ada ibu-ibu yang memperhatikan mobil kita lewat itu. Pakaiannya? Pakaiannya pakaian ini kayak kebaya terus adat Bali gitu. Oh iya, kalau orang Bali lah ya. Bali gitu. Mbok Bali gitu ya. Mbok Bali gitu. Wow. Itu kejadian kapan? 2021 pas bulan Juni. Oke, 2021 ya, berapa tahun. Dan itu masih diingat lah ya. Iya, masih itu karena berkesan. Berkesan. Iya. Waduh, gimana? Ya, ini ngomongin Bali ya kita ya. Boleh dikasih. Bali lumayan syarat juga ya dengan hal-hal seperti itu ya, Kang ya. Iya, Kang. Itu kalau Bali misalnya dia itu kan random ya, kalau Bali itu maksudnya gini, kadang ada beberapa orang yang merasakan pengalaman, ada yang enggak. Ada juga yang tiba-tiba hilang, Kang. Jadi gara-gara dia memang gak sengaja ketendang banten. Jadi ada banten, gak sengaja ketendang, terus ketawa, temennya nendang beneran. Canang itu ya, yang kayak ya, suka di jalan gitu. Kan nah, sajian-sajian kecil gitu. Itu juga katanya jangan diinjek, jangan ditendang, ya, bahaya. Ini tuh kalau gak salah anak salah satu artis, lumayan lah, artis senior lah. Mereka ini berlima. Nah yang nendang ini hilang, Kang. Jadi kita lagi ngumpul nih berlima ini. Setelah nendang dia masuk ke kamar kan, ketawa-ketawa, mungkin ada pengaruh alkohol juga kan. Lagi duduk berlima ini, entah yang ini tuh tiba-tiba hilang gitu. Jadi kan panik, satu ruangan tuh panik. Akhirnya mereka cari kemana-mana. Nah pas kondisi dia panik itu, si apa kursi dilempar, terus lemari dijatuhin gitu, pokoknya hancur lah itu. Kondisinya tuh berantakan lah. Sampai sisa empat ini benar-benar panik dan gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya orang tuanya nelfon saya, terus saya coba bantu telusuri gitu ya semampunya. Ternyata memang gak terima leluhur di situ. Nah, akhirnya entah diculik entah di apa. Pas selama hilang itu hanya kedengar suara, Kang. ada suara. Iya, suara minta tolong dan segala macam, dibantu sama pemangku yang di sana. Akhirnya dia muncul di bawah pasir, di luar jauh posisinya. Dia muncul di bawah pasir, tapi nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, Kang. Oke. Okay. Ini kejadian nyata itu di Bali. Dan sampai kurang lebih sehari lah baru dia bisa ngomong lagi. Terus dia disuruh minta maaf ke puru yang itu yang dia tendang tadi itu. Wow. Nah, kalau misalnya kejadian Kang tadi itu lebih ke dia nggak ganggu sebenarnya, Kang. Tadi pas Kang cerita ibu-ibu itu tuh langsung, karena ini cerita real, jadi kesemutan itu atau energi itu langsung terasa. Ada yang langsung terasa kayak seperti ada sesuatu yang hadir, cuman saya nggak tahu itu apa. Cuman di Kang ini ada yang ngaping kayaknya, ada yang nemenin. Sosoknya laki-laki, dan tadi di samping apa tiang itu tuh yang berdiri, ada yang ngeliatin terus ke arah sini, hitam, Kang. Hitam semuanya. Lumayan tinggi lah, tapi bukan gondoro, bukan kayak manusia aja, cuman dia berdiri. Terus sempat saya ajak komunikasi, ini siapa, ternyata ngikutin Akang kayak gitu. Sama ada satu, saya baru pertama kali lihat ini ada pocong, Kang. Pocong ya, di belakang, berdiri di belakang Akang yang baju kuning nih. Berdiri di sana tadi cuman kepalanya ini nongol seperti itu. Oh, ini cukup menarik nih malam ya. Ini iya. Itu baru di situ. Nah, cerita Akang tadi kalau di Bali itu si ibu-ibu yang nampakin itu memang di sana itu banyak, Kang. Perempuan menggunakan yang gak terlihat lah ya, yang menggunakan baju adat itu banyak. Tapi dengan wajah yang bagus gitu. Jadi bukan yang berantakan seperti itu, bukan. Nah, kalau sudah ngelihat, biasanya kalau kembali lagi, sudah kesana lagi belum? Nah, kembali lagi itu enak, Kang. Kenal dia kayak gitu, bebas. Karena itu kan satu keterikatan spiritual kan erat itu. Enak itu, Kang. Beda lagi kasus sama yang pernah yang itu, yang hilang itu. Itu sampai 3 hari lah itu saya komunikasi terus sama orang tuanya. Jagain ya, Kang. Komunikasi terus. Aduh. Okay. Nah, ini yang sosok hitam ini sebenarnya bisa diajak komunikasi juga, Kang. Karena ini karuh nih. Iya, dari mana, Kang? Ini kuning. Dari Abah. Kakek ya mungkin ya. Dari ibu nih. Abah ini gunung, Kang, ini, Kang. Dulu dapetnya mungkin kayaknya pernah saya enggak tahu, pernah berguru, pernah apa dapetnya nih, Kang. Hitam aja sih, enggak mewujud seperti apa. Oke, okay, siap ya. Oke, okay, ada lagi yang mau sharing pengalaman? Kalau ini ke Bali mungkin ada lagi ke daerah mana atau masih sekitaran Bandung gitu. Kalau sekarang yang punggungnya terasa panas banget siapa ya? Nah. Ada enggak? Ada yang merasa yang punggungnya panas. Sini panas gitu. Di sini enggak. Sebelah sana? Panas yang mana? Gitu. Oh, tambah lagi pasukan. Dari mana, Kang? Waduh, macam-macam nih. Salat Bogor. Wah, ada apa juga nih. Halo, lo, Kang. Selamat datang, Kang. Selamat datang, Barudak. Ya. Oke, okay, ya, ada lagi. Mungkin ada yang ngerasa panas? Tidak ada? Karena ada satu kodam. Anget ya. Ada rasa. Ini kodam ya. Ini harimau tadi barusan terasa hawanya datang dari ujung sini. Nah, biasanya kalau sudah ada muncul seperti itu dengan hawa yang kita rasakan sekarang ya, kita ngobrolin masalah spiritual, pasti pemiliknya ini atau yang ngikutin ini pasti punggungnya panas ciri-cirinya. Gitu. Tadi ada tapi yang anget doang ya. Iya. Pegel. Wah, kerasa pegel-pegel, Kang. Panas ya? Pegel ya. Pegel sebelah kiri. Atau okay. Karena duduknya ini enggak. Oh, sama aja. Jadi gini. Ya. Oh, katanya gitu. Oh, ada harimau kombat yang ngikuti. Kalau itu yang paling dominan ini Kang. Ini paling dominan. Harimau itu karena dia pasif-pasif itu artinya dia enggak satu orang gitu enggak. Dia nyanyi. Tapi kalau ini Kakang nih. Wow. Sakit. Kau mau cerita? Cerita apa nih? Oh enggak. Enggak apa-apa. Mau sambil berdiri kita? Sambil berdiri kita jalan ke situ ya biar kelihatan sama yang lain. Halo, selamat malam Kang. Malam. Dari Jakarta nih. Wah, cebur. Tinggal di Bandung atau lagi liburan? Oh, kegiatan nih. Selamat datang ya. Semoga minggu depan bisa kesini lagi. Siap. Ada yang mau berbagi pengalaman? Mau berbagi pengalaman, cerita-cerita. Mungkin pas di Bandung ketemu jurik apa gitu. Oke, okay. Sini deh boleh kamu terakhir. Iya. Ya, coba sini. Ayo. Tapi jangan ngomong kasar ya. Sio sok iya. Kemarin ngomongnya gitu ya. Iya. Juriknya sampai astagfirullahalazim juriknya. Iya. Iya. Ini iya. Siapa yang nama teh? Kan udah tahu, Rizky. Rizky ya. Oh, Rizky. Rizky Cimindi ya. Oke, okay, sok Rizky. Ah. Oh, cerita apa mau Rizky? Yang baru-baru ya. Terbaru kapan ini kejadiannya Rizky? Yang 3 minggu kemarin yang sama teman nih kan. Oke, okay, sok dekat cewek. Dekat mic-nya ya. Okay, ya iya. Sok. Kan kan teater, anak teater kan? Iya, anak teater. Ya, jadi waktu beres naik mesnya tuh saya kan nganterin. Oh, yang teman ya, cewek kemarin. Iya, yang ke Cipageran. Okay. Iya. Sama. Saya nganterin waktu ke apa sih namanya? Ke Cimahi. Mm-hmm. Aman ke Cimahi waktu pas anu pertigaan yang mau ke lapangan Sangkuriang, tau enggak? Mm-hmm. Kan kalau lurus ke sana ke lapangan Sangkuriang, kalau ke sini ke Padalarang. Oke. Okay. Ya waktu pertigaan gitu, saya kan otomatis mau ke Cimahi mau ke sana. Mm-hmm. Nah, waktu saya saya lihat di sini ada mobil putih, Kang. Cepat. Mm-hmm. Saya minta gini, soalnya saya mau ke sana, mm-hmm, ke lapangan Sangkuriang. Okay. Nah, teman saya dulu waktu saya mau nyusul dia, kelihatan waktu pas mobil putih itu kenceng, rada pelan, nunggu saya ngelewat, tahu di belakangnya ada, aduh, berinding aja. Ada apa? Segini, jadi orang botak. Mm-hmm. Serius. Sumpah ya, serius. Wa. Orang botak. Serius, botak tapi enak, Kang. Bukan dong. Sana. Terus? Serius sumpah ya, ada nih. Orang botak. Iya, orang botak, tapi saya potong, Kang. Oh, cuman sepotong badannya. Asli cuman. Jadi botak, ini sepotong, ini teh agak tidak berbentuk kan? Sepotong itu berarti dari badan dari perut ke atas bawah, aja ya? Sampai ke perut. Iya, perut ke bawah nggak ada, ngelayang dia. Dia nggak angkat kan? Tapi kepalanya gini. Oh. Demi Allah. Serius cuman demi Allah. Iya di jalan. Oh iya? Jangan perih. Itu ya. Serius Kang. Dia ngejar mobil itu dari belakang nih. Di belakangnya dia ngejar itu gini. Nah waktu pas si mobil ini rada pelan berhenti karena saya ngelewat, dia langsung masuk ke mobil itu jadi asap putih. Oh, itu cepat banget berarti. Cepat banget kan waktu si mobilnya rada pelan langsung berhenti, dia langsung masuk. Tapi kayak asap gitu ngebul. Masuk ke mobil. Enggak lihat. Wah, wow, oke. Okay. Botak itu, terus ada wajahnya hancur. Terus saya botak terus ternyata ada sikap bolong. Enggak kelihatan matanya teh bolong. Oh. Ngeri. Oke, itu kejadian yang dialami. Itu 3 minggu yang lalu. Habis beres. Setelah lihat itu kondisi badan gimana? Sehat? Aman. Atau anget atau apa? Aman. Aman. Dia jalan ngerangkak gitu ya. Spesif sekali. Nuhun ya Rizky ya. Oke. Okay. Rizky. Saya silakan. Wah, itu serem tuh kalau iya mah benar cenah teh heureuy. Tapi emang kalau ketemu di jalannya gitu ya lumayan ya. Tiba-tiba melihat ada yang ngerangkak badan sepotong gitu. Tadi jalannya gimana? Yang botak tuh? Yang botak jalannya gimana? Yang botak tadi jalannya gimana? Iya, iya. Si ini. Karena kalau ketemu di jalan lumayan ya. Itu jerik sapotong ya. Jerik sapotong. Berarti ya setengah badan. Mungkin tadi saya lupa lagi jalannya gimana. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada pengalaman saya, Kang. Oke. Okay. Cerita. Cukup nggak waktu ya? Kayaknya kita harus masuk ke cerita dulu sih. Oh iya, benar. Ya. Kita masih ada satu cerita terakhir ya, cerita ketiga di malam hari ini. Jadi cerita ketiga ini tentang pemanggilan makhluk halus. Ya. Jadi kita kalau tahu pemanggilan makhluk halus ada pakai jelangkung atau apa dan lain-lain dan sebagainya macam. Nah ini ada satu pemanggilan. Sebenarnya pemanggilan urban legendnya Jepang. Mungkin ada yang pernah dengar hantu Hanako nggak sih? Hanako ya kan, hantu anak perempuan Jepang. Nah ini kan sebenarnya urban legend Jepang. Terus Sadako juga termasuk? Iya Sadako. Sadako. Iya filmnya Sadako banyak. Si Dering tanya. Nah ini masih Hanako, jadi hantu penghuni toilet perempuan di sekolah Jepang. Nah ini mitos di Jepang, tapi orang ini mencoba memanggilnya di sini. Dan apa yang terjadi kita akan dengarkan saja langsung. Nah ini pernah pernah saya alami juga sebenarnya. Untuk kecil pernah nyobain manggil Hanako. Manggil Hanako. Iya. Dan ini menarik sekali ya. Wah. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Sebuah toilet sekolah. Ada juga yang bilang dia anak perempuan yang bunuh diri di toilet sekolah. Katanya anakku ini hidup di masa Perang Dunia Kedua. Dan ada juga yang bilang meninggal saat serangan udara ketika dia sedang berada di toilet sekolahnya dan sedang bermain petak umpet. Nah, satu hal yang menarik dari sosok ini katanya, sosok ini bisa dipanggil. Hanako. Seringkali dipanggil oleh anak-anak sekolah di Jepang sebagai sebuah cara untuk menguji nyali. Ya, seperti Bloody Mary kalau di daerah barat sana. Cara memanggil Hanako katanya, kita tutup bilik di kamar mandi atau toilet ketiga sebanyak 3 kali dan bilang, Hanako, Hanako, main yuk. Atau Hanako, apakah kamu ada di sini? Dan nanti Hanako akan menjawab dan berkata, aku di sini. Terdengar seperti cerita anak-anak ya. Dan ini hantu di Jepang. Ketika itu aku berpikir, rasanya lebih seram hantu di Indonesia. Ada kuntilanak, genderuwo, pocong apalagi. Kalau hantu anak perempuan, Jepang, entahlah yang terbayang olehku sih, seperti tokoh anime. Karena aku orang yang cukup iseng dan agak penasaran juga. Cobain lah. Benar gak ya? Terus kalau dicoba di Indonesia, bakal datang juga gak ya? Maka hari itu aku memutuskan akan mencobanya. Memanggil Hanako. Pilih hari Kamis, tepat di malam Jumat. Ketika itu, aku sengaja tidak langsung pulang setelah kelas selesai. Teman-temanku berkata padaku, apa yang akan aku lakukan setelah pulang sekolah? Apakah akan bermain? Atau sekedar nongkrong? Lalu ku bilang pada 2 temanku itu, mau main manggil setan, Hanako, mau ikut gak? Kontan teman-temanku tertawa mendengarnya. Setan hari ini mana ada? Gitu katanya. Ya aku setuju. Tapi tidak ada salahnya kan, kalau kita buktikan bahwa setan itu benar-benar gak ada. Mereka pun setuju. Sebut saja mereka Rio dan Benny. Sekitar jam 5, setelah semuanya pulang dan kondisi sekolah agak kosong, kami pun masuk ke toilet perempuan. Letak toilet perempuan berada di ujung sekolah kami. wanita menjaga di depan pintu toilet perempuan itu. Sedang aku mulai menutup pintu bilik yang paling ujung di dalam toilet perempuan. Temanku sempat bertanya, emang gimana cara manggilnya? Kupastikan pintu toilet ini tertutup dengan rapat. Gagang pintunya pun tertutup dan ketika terkena angin pun tidak akan terbuka. Setelah pintu tertutup dengan kondisi bilik kosong, aku akan mengetuknya dari luar dan mengajak anakku untuk bertemu atau bermain. Jika ada jawaban, berarti memang benar ada. Sesimpel itu. Menunggu suara anak perempuan. Oke, kita akan coba. Aku mulai mengetuk pintu toilet itu 3 kali. Hanako, Hanako, apakah kamu ada di dalam? Hanako, Hanako, main yuk. Hanako, Hanako, apakah kamu hadir? Aku menunggunya. Setelah aku panggil-panggil, ternyata ini hanya omong kosong. Ternyata gak ada, bro. Anakku tuh hantu Jepang. Gak mungkin nyampe ke Indonesia juga kali ya. Yaudahlah, sebut. Cukup kecewa karena tidak ada interaksi apapun. Aku dan temanku pun berbalik arah menuju keluar toilet. Baru beberapa langkah, aku akan keluar dari toilet itu. Tiba-tiba, terdengar suara gagang pintu yang terbuka. Refleks aku menengok ke belakang. Dan ketika aku lihat pintu bilik kamar mandi yang paling ujung yang tadi aku ketuk pintunya, kini terbuka. Seperti ada yang menarik gagang pintunya dan membukanya. Dan itu terdengar sangat jelas. Aku saling bertatapan dengan Rio dan Benny. Tanpa memastikan ada apa di dalamnya, kami langsung berlari keluar dari toilet perempuan. Kiran, kami baru membahasnya. Gila, ternyata beneran. Lihat kan tadi, pintunya buka sendiri. Padahal gak ada orang. Dan itu gak mungkin kena angin. Karena gagang pintunya harus ditarik dan didorong. Merinding. Ternyata beneran ada yang datang dong. Keren. Aku dan teman-temanku pun tertawa. Ya, cukup senang rasanya ketika ini berhasil. Lalu kami pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu aku bersiap untuk tidur. Baru saja aku mau tidur, sekitar jam 10 malam, tiba-tiba ada temanku yang memberi pesan. Dia ngajakin aku main game. Sudahlah, segame dua game bisa kali ya. Alhasil aku terlarut dalam game. Ya, ngomongin game ini ketika pusreng bisa sampai lupa waktu. Dan setelah beberapa game, kulihat jam sudah jam 1 pagi. Aku pun menyudahi pada teman-temanku, karena mataku pun sudah mulai mengantuk. Aku simpan handphone, mengambil posisi dan bersiap untuk tidur. Baru saja aku terpejam beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Aku coba dengar lagi. Suaranya hilang. Salah dengar kali ya. Sebentar. Kupegang gagang pintu, lalu kubuka pintunya. Dan ketika kubuka pintunya, berdiri tepat di depan pintu kamarku ada sosok seorang perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai dan sosok itu memakai gaun merah. Dia hanya berdiri kaku dan tubuhnya lebih tinggi dariku. Iya. Sosok perempuan dengan rambut panjang tinggi memakai baju merah itu berdiri kaku di depan kamarku. Aku pun hanya bisa melihat tubuhnya dan tak bisa menggerakkan badanku. Terdengar kini suara tertawa kecil dari sosok itu. Dan ketika ku menengadahkan kepalaku, terlihatlah wajahnya yang sangat hancur. Wajahnya hancur tak berbentuk, namun bisa kulihat ada matanya yang melotot melihat ke arahku. Refleks aku gerakan tanganku dan ku banting pintu kamarku dengan sangat keras hingga membuat suara yang gelegar. Lama dari sana, ayah, ibu, dan kakakku datang ke kamarku. Aku masih terduduk kaku di depan tempat tidur. Jantungku berdegup kencang dan aku bersusuran keringat dingin. Ibu coba menenangkanku. Yang kulihat itu. Setelah itu kuceritakan apa yang kulihat dan apa yang sebelumnya kulakukan di sekolah. Ayahku menasihatiku. Apapun hal yang berbentuk pemanggilan terhadap makhluk seperti itu, lebih baik jangan dilakukan. Mungkin yang datang atau yang hadir bukan sosok yang dimaksud, tapi sosok-sosok lain yang kita tidak pernah tahu seperti apa energinya. Dan sosok itu pun bisa jadi mengikuti kita karena apa yang kita ucapkan. Salah satunya adalah sosok perempuan bergaun merah yang mungkin itu bukan anakku, tapi penghuni sekolahku. Suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu, dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. 89 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya, itu tadi 3 cerita sudah didengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Yang pastinya untuk Almuin Sambode yang ingin mengirimkan pengalaman-pengalaman seram, cerita-cerita seram, bisa kamu kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Siapa tahu cerita kamu minggu depan yang akan dibacakan di JNE Nightmare saya. Tapi kalau untuk kirim paket dan barang udah pasti ke JNE ya, dong. Pakai JNE ya. Yeah. Dan pastinya juga yang hadir di sini atau yang dengerin ya sudah mengenal banget lah ya pakai yeah. JNE. Oke. Okay. Ya pasti terima kasih buat JNE yang sudah menemani di malam Jumat ini. Terima kasih banyak. Dan para pengirim cerita juga ada Insan Budi yang sudah hadir di sini juga. Nanti kita mungkin kalau mau lanjut ngobrol boleh ya setelah kita closing dulu ya Kang ya. Yeah. Dan kita ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Terima kasih banyak untuk JNE. Dan ada saya Dimas Ta dan saya Jeffrey. Ya, ada pembaca cerita Adin juga untuk yang perempuan. Ada produser Guntur dan sound designer Jojo dan Berlan. Pamit undur diri dari JNE Nightmare Side on Air. Terima kasih banyak dan ingat jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam cuma di 105,9 FM Ardan Radio.